Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzal 'alaikal kitab bil haqq. Allah yang turunkan kepadamu kitab ini Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan Allah pula yang menurunkan Taurat, Injil sebelum Quran ini sebagai hidayah bagi manusia di zaman itu. Allah pula yang turunkan Furqan, Al-Quran ini. Maka kemudian Allah katakan, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang keras, dan Allah Maha Mulia, Aziz, Duntiqam, dan membalas orang-orang yang kufur kepadanya. Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa Allah yang menurunkan kitab-kitab ini. Nazzala 'alaikal kitab, anzalal furqan, anzalat taurat wal injil. Allah yang turunkan kitab-kitab suci ini. Dan ini ketika ayat jelas menyatakan ia Allah yang menurunkan, dalil kuat bagi ahlu sunnah dalam keyakinan mereka, akidah, bahwa Quran ini dari Allah bermula, minhu bada, dari Allah bermula, artinya Allah yang berbicara. Tiap ayat yang ada di dalam Al-Quran Allah bicara dengannya, Allah berkata. Makanya kemudian dengan ini berarti Quran bukan dari selain Allah. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad, bukan pula perkataan yang lain. Allah yang berkata dengannya. Itu perkataan Allah, Al-Quran. Makanya di akhir ayat Allah ancam mereka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Waman innalladzina kafaru biayatillah lahum adzabun syadid wallahu aziz duntiqam. Juga dalam Maidah Allah sebutkan ayat 44, inna anzalna taurat fiha huda wa nur. Kami Allah yang menurunkan Taurat, padanya ada hidayah dan cahaya. Makanya di dalam ayat lain di Al-Baqarah 75 ketika Allah bicara tentang Yahudi, Allah cela mereka. Allah katakan, afatatma'un ayyuminu lakum. Kalian tamak, berharap sangat untuk mereka beriman, orang-orang Yahudi ini. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Padahal sekelompok dari mereka telah mendengar perkataan Allah. Jelas ayat sebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah mendengarkan perkataan Allah, kalam, kalam Allah. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Mereka dengar perkataan Allah itu, kemudian mereka selewengkan setelah mereka memahaminya. Yang dimaksud dalam ayat, dan itu karena celaan kepada Yahudi, yang mereka dengar perkataan Allah adalah Taurat. Karena Taurat kitab suci dari Allah pula, dan itu perkataan Allah. Makanya ayat katakan kalam Allah. Hanya saja kemudian mereka selewengkan. Terkait Injil pula, dalam Al-Ma'idah 47 Allah katakan, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fi. Hendaknya orang-orang Nasara ahlul Injil berhukum dengan yang Allah turunkan padanya. Injil juga turun dari sisi Allah, diturunkan. Diperintah mereka untuk mengamalkan itu, perintah-perintah ditaati, larangan-larangan ditinggalkan. Yang itu perkataan Allah kepada mereka, Nasara, dalam Injil mereka. Terkait Quran ada beberapa ayat, antara lain Allah sebutkan kepada Rasulnya, wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim, dalam An-Naml. Dan engkau menerima Quran ini, wahai Muhammad SAW, dari Allah yang hakim alim. Karena turun dari Allah kepada Rasulnya Muhammad. Juga Allah sebutkan di Nahl juga 102, qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik. Menurunkan Quran ini Jibril dari sisi Rabb-nya. Quran juga diturunkan dari sisi Allah. Juga dalam At-Taubah ayat 6 Allah katakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah satu dari musyrikin meminta perlindungan kepadamu, beri dia perlindungan. Mau dekat kepada mukminin, biar dia dekat agar dia mendengar perkataan Allah, kalam Allah. Agar dia mendengar perkataan Allah. Maka jelas pula Allah namakan Quran kalam Allah, perkataannya. Demikian disepakati oleh ahlu sunnah bahwa Allah berbicara, berkata hakikatan, benar-benar hakiki dalam kitab-kitab sucinya seperti ayat-ayat tadi. Menunjukkan bahwa sifat Allah memang berbicara. Dan kitab suci ini perkataan Allah, pembicaraan Allah. Makanya ketika Allah sebutkan terkait nabinya Musa alaihi salam, Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Taklima maf'ul mutlak, menunjukkan kesungguh-sungguhan, benar-benar Allah itu berbicara dengan Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang bersamanya mencoba mengingkari dan berusaha keras untuk mengingkarinya. Sehingga kata mereka, mereka mengingkari kalau Allah itu berbicara. Kalam bukan sifat Allah bagi mereka. Bukan sifat Allah berbicara. Maka mereka katakan, itu yang benar binas lafdil jalalah, yang maf'ul itu Allah objeknya, Musa sebagai fa'il, sehingga bacaannya kata mereka wa kallamallaha Musa taklima. Ini Musa benar-benar berbicara kepada Allah, yang bicara Musa bukan Allah. Tahrif diselewengkan oleh mereka. Padahal wa kallamallahu lafdul jalalah sebagai fa'il, Allahu. Lebih jelas lagi ketika Allah katakan lama ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini enggak bisa mereka seleweng-selewengkan. Wa kallamahu rabbuhu, karena ada dhamir nasab munfasil atau muttasil, afwan. Ada dhamir nasab muttasil wa kallamahu. Hu ini kembali ke mana? Enggak mungkin. Dan setelah itu langsung isim dhahir rabbuhu. Enggak bisa dengan cara kaidah apapun misalnya dibaca wa kallamahu rabbahu, enggak bisa abadan. Kalau itu mungkin aja masih di situ takutek. Wa kallamallaha. Tapi ini enggak bisa. Makanya disebutkan bisyir al-marisi alaihi minallah ma yastahiq. Apa Mu'tazilah Jahmiyah berharap kalau bisa dia mengorek, mencoret atau menghapus ayat ini dari Quran, karena nggak bisa berkutik dia. Jelas-jelas di situ mengatakan Allah bicara kepada Musa. Dan di ayat lain, ketika Allah menyebutkan kelemahan sesembahan berhala dan segala yang dituhankan selain Allah, ketika Allah sebutkan cacat dan kekurangan mereka, Allah sebutkan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Musa bikin anak sapi, bentuk jasadnya, ada suaranya, suara mengaum atau suara binatang, disembah, dituhankan oleh mereka. Lihat kecacatannya. Allah katakan, tidakkah mereka melihat? Enggak mikir apa? Annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Bahwa itu enggak bisa bicara dengan mereka. Allah tunjukkan cacat dan kelemahannya. La yukallimuhum. Bahwa Tuhan mereka ini yang mereka sembah selain Allah enggak bisa bicara dengan mereka. Yang tidak bisa bicara itu aib, cacat. Bagaimana mau dituhankan, disembah, diagungkan. Bicara aja gak bisa. Apalagi walayah dihim sabila, memberikan mereka petunjuk. Jangan lakukan ini untuk kebaikan kalian, tinggalkan ini, amalkan ini, gak akan bisa. Mereka yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah ini, menyembah itu. La yukallimuhum. Sifat menonjol kelemahan yang dituhankan selain Allah, tidak bisa bicara. Dan begitu pula pada makhluk, orang yang tunawicara, masyaallah al-afiyah, orang menilai dan melihat itu cacat dan kekurangan. tidak sempurna seperti orang normal, bisa komunikasi, bisa bicara. Itu manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Bagaimana dengan Rabbul Alamin yang maha mulia, maha sempurna? Bagaimana tidak bicara? Al-Muhim, ini yang pertama, bahwa kitab-kitab suci itu perkataan Allah. Yang kedua, semua kitab suci harus kita imani, mengajak dan mengajarkan kepada ibadatullah, ibadatan kepada Allah semata. Membawa kebaikan, hidayah, petunjuk, cahaya. Firman Allah dalam Ali Imran, maka nabi basharin ayyutiyahu Allahul kitab wal hikmah wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Enggak pantas orang itu Allah berikan padanya kitab, hukum, kenabian, kemudian dia katakan, jadilah kalian penyembah-penyembahku selain Allah. Artinya, enggak pantas dan tidak boleh manusia berkata demikian. Sementara dia telah diberi oleh Allah Alkitab, kitab suci. Karena kitab suci ini mengajarkan keikhlasan, ibadah hanya kepada Allah, melarang, mencegah keras dari segala kemusyrikan. Demikian pula Allah sebutkan tentang Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ramadhan turun padanya Qur'an sebagai petunjuk hidayah, mengajarkan segala kebaikan. Padanya penjelasan-penjelasan, melarang mereka dari segala kejelekan. Juga tentang Taurat dalam Al-Ma'idah, inna anzalna Taurat fiha huda wa nur. Kami turunkan Taurat padanya hidayah dan cahaya. Juga Injil dalam Al-Ma'idah, wa atainahul injila fihi huda wa nur. Kami berikan kepadanya Isa Injil, padanya ada hidayah dan cahaya ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ini wajib kita imani, semua kitab suci pasti mengajarkan kebaikan, menyeru kepada tauhid, keikhlasan, ibadahnya kepada Allah, melarang syirik, mengajarkan akhlak-akhlak mulia, melarang dari sifat dan akhlak tercela. Secara umum pasti itu isinya. Sebelum mereka acak-acak, mereka ubah-ubah. Dan tidak mungkin kitab suci, namanya sendiri kitab suci, apalagi itu turun dari Allah Rabbul Alamin, berisi sesuatu yang tidak pantas, tidak mengajarkan kebaikan. Fitrah manusia saja akan mengingkari dan menolaknya. Termasuk ajaran kebaikan, memuliakan para nabi, memuliakan para rasul. karena mereka utusan Allah, orang-orang terbaik. Menunjukkan batilnya karya tulis para rahib dan para pendeta yang mengubah-ubah Injil dalam salah satu kitab Injil mereka, Injil banyak versinya. Salah satu kitab Injil mereka, tentu saya baca sendiri dalam bahasa Arab, tersebutkan bagaimana kisah di ayat sekian tentang Nabi Hud atau Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini dikisahkan di situ dua putrinya yang gak boleh keluar, dijaga di rumahnya, dihormati, berontak dan ingin keluar. Walhasil sampai mereka berdua, putrinya Nabi ini, merencanakan makar jelek. Gimana kalau kita kasih ayah kita khomer, bir, minuman keras, biar mabuk, nanti kita bisa keluar. Ringkas cerita begitulah. Walhasil kemudian mereka ambil khomer, taruh di gelas, diberikan ke ayahnya, Nabi Hud atau Nabi Lut, saya lupa, diminum, kemudian teler bapaknya. Begitu teler, syaitan datang mengatakan kepada dua putri ini, mumpung ayah kita ini sedang mabuk, hilang kesadarannya, kita lakukan apa yang selama ini tidak bisa kita lakukan, sehingga kemudian nasallallahu alaihi wasallam dilepas pakaian ayahnya dan diperlakukan ayahnya layaknya suami istri. Kitab suci mengajarkan seperti ini. Apa iya dari Allah Rabbul Alamin bicara seperti itu dan terkait seorang nabi, seorang rasul yang mulia? Kitab apa ini? Yang semestinya mengajarkan akhlak, mengajarkan kemuliaan, kehormatan, ibadah, kebaikan, ini, kemuliaan para rasul, dihancurkan seperti ini. Jelas ini rekayasa manusia. Tangan-tangan kufur para pendeta dan rahib-rahib Nasoro alaihim minallah mayastahiqun. Gak mungkin dari Allah ada kitab seperti itu. Yang ketiga, wajib diimani pula bahwa kitab-kitab Allah itu saling membenarkan satu dengan yang lain. Tidak ada pertentangan. Makanya Allah katakan dalam Al-Ma'idah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami turunkan padamu kitab dengan hak, membenarkan sesuai dengan yang sebelumnya dari kitab-kitab suci, Taurat, Injil, Zabur. Tentang Injil Allah katakan, wa atainahul Injil fi huda wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Membenarkan sama dengan ajaran-ajaran Taurat. Maka demikian wajib diimani bahwa kitab-kitab suci yang Allah turunkan saling membenarkan, saling menguatkan. Tidak ada pertentangan dan perbedaan ajaran padanya. Karena itu aib. Jika ada pertentangan, itu menunjukkan tanakut. Bagaimana mungkin dari Allah sumbernya sama, kok yang ini mendustakan itu, yang ini bertabrakan dengan yang itu? Nah, mungkin. Dan itu salah satu dari keistimewaan dan kekhususan yang hanya Allah jadikan pada kitab-kitab sucinya. Beda dengan kitab manusia. Allah sebutkan dalam An-Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari selain Allah, pasti akan mereka dapati padanya banyak perselisihan. Kata Imam Syafi'i, aballah an yakmula kitabun illa kitabuh. Allah enggak ingin ada suatu kitab sempurna dari segala sisinya kecuali kitabnya. Tidak ada orang nulis kecuali pasti kalau itu manusia menyesal dan ingin merubah, itu pasti. Hatta masing-masing dari kita memperhatikan setelah nulis panjang, kalaupun itu bukan kitab, bahkan surat atau pernyataan atau apalah, bayan, ngasih penjelasan 2-3 lembar, 5 lembar tambah banyak, selesai mikir, iya ya, ini semestinya kalau taruh depan lebih pantas, ini topik yang ini, tema ini di depan kurang tepat sebetulnya, di belakang pasnya, yang ini bagusnya di tengah. Selesai diubah-ubah, dirubah lagi, berubah pikiran lagi, iya kayaknya ini gak cocok, aksan gak usah dimasukkan, dihapus saja, gak perlu. Ini begitu terus manusia, gak akan ada sempurnanya. Tidak ada yang sempurna kecuali kitab Allah. Yang keempat, mengimani kitab-kitab suci yang Allah sebut atau Rasul sebut dalam sunnahnya. Kitab suci yang Allah sebut namanya yang diimani atau tersebutkan itu di dalam sunnah. Satu, Taurat. Allah berikan kepada Musa. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas, dalam Al-Qasas. Allah berikan Taurat itu kepada Musa dalam hadis syafaat ma'ruz di hari kiamat. Manusia pada mengatakan dan Rasul SAW yang menyampaikan hadis, itu Musa abdan atahullahu Taurat wa kallamahu taklima. Datangi Musa, dia seorang hamba yang Allah berikan padanya kitab Taurat. Maka disebutkan Taurat dalam Quran dan Sunnah. Taurat Allah berikan kepada Musa tercatat di loh. Loh itu apa ya? Lempengan-lempengan batu, tertulis di situ ayat-ayatnya. Makanya Allah katakan di Al-A'raf, wa katabna lahu fil alwah, jamaknya loh. Kalau antum gak ngenangi, orang-orang tua dulu, bahkan masih zaman anak SD, TK, masih sempat mendapati belajar itu di loh. Gak semudah ini orang dapat buku tulis seperti papan tulis begini, cuman batu, mungkin ukuran 25 kali 40 atau 35 kira kurang lebih. Ditulis di situ. Tulis. sudah paham, nanti dihapus. Tulis lagi, cuma selembar ini, satu ini. Al-Muhim itu loh. Kami berikan Taurat, tercatat di situ Taurat, ayat-ayat Taurat. Mau'idah wa tafsilan li kulli syai. Ini penyebutan Taurat di dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua Injil, ma'ruf, Allah turunkan kepada Isa, wa atainahul Injil fi huda wa nur tadi. Kami berikan padanya Injil, padanya petunjuk dan cahaya ilmu, membenarkan kitab yang sebelumnya, Allah sebutkan di Al-Ma'idah. Para ulama sebutkan, kata Ibnu Katsir, Injil tidak menyalahi ajaran Taurat. Tidak ada beda kecuali sedikit hukum. Beberapa hukum Allah sebutkan, waliuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Aku halalkan, kata Isa kepada kaumnya, sesuatu yang semula itu diharamkan atas kalian di dalam ajaran Taurat. Ada beberapa perbedaan sedikit hukum. Dulunya di Taurat itu diharamkan, maka diringankan untuk kaum Nasara, dihalalkan. Yang ketiga, Az-Zabur. Dalam surat As-Sama Allah sebutkan, wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami berikan kepada Dawud Zabur. Menurut Qatadah rahimahullah, isi dari Zabur, dan Qatadah imam tabi'in mufassir, kami, kata Qatadah, yakni para tabi'in, atau mungkin beliau dapati dari para sahabat, kami membicarakan bahwa isi dari Zabur doa, zikir yang Allah ajarkan kepada Daud, pujian-pujian kepada Allah, bagaimana memuliakan Allah, mengagungkannya, doa-doa, sehingga di dalamnya tidak ada halal, tidak ada haram. Yani tidak ada ayat yang menghalalkan ini, ayat mengharamkan ini. Tidak ada faraid, hukum ini itu wajib. Tidak ada pula hudud, yang melakukan ini hukumannya begini, enggak ada. Dalam Zabur, kata Qatadah, sebatas ujian, memuliakan Allah bagaimana, dan doa-doa yang Allah ajarkan kepada Daud. Yang keempat, Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa, disebutkan dalam ayat, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Tidakkah mereka dikabari dengan apa yang ada di lembaran Musa dan juga lembaran Ibrahim yang menyempurnakan? Allah taziru wa ziratun wizra ukhra, bahwa itu ada dalam suhuf lembaran Ibrahim dan Musa, bahwa satu jiwa tidak akan memikul beban dosa jiwa yang lain. Bukan tanggung jawab dia. Yang melakukan fulan, ya dia yang tanggung jawab sendiri. Gak akan itu dibebankan kepada orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak mendapati kecuali yang dia lakukan. Yang tidak dia lakukan tidak akan dia peroleh. Juga Allah sebutkan dalam A'la, inna hadala fi suhufi lula, suhufi Ibrahim wa Musa. Hanya Allah kabarkan demikian wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Musa, juga Ibrahim, dari syariat atau perintah larangan yang Allah sampaikan kepada mereka alaihimussalam. Kemudian Quranul Karim, dan ini yang termulia tentunya, firman Allah dalam Al-An'am, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Quran ini. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maha barokah Allah yang menurunkan Furqan, yakni Quran ini. Maka yang tersebutkan namanya seperti ini wajib diimani. Wajib diyakini, dan terutama Quran wajib kita sibukkan diri mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, memurojaahnya, mempelajari tafsirnya, halal haramnya, dihalalkan yang halal, diharamkan yang haram, perintah diamalkan, larangan ditinggalkan, kabar berita diimani kebenarannya. Makanya Umar Al-Khattab marah ketika ada orang yang didapati menasakh kitab yang konon kabarnya itu dari Daniel. Daniel disebutkan seorang nabi, juga punya kitab suci. Entah bagaimana orang ini dapat turunan dari kitab itu, kemudian dia nasakh. Dulu gak ada mesin fotokopi, sehingga dinasakh, ditulis ulang, dikopi dengan ditulis nasakh. Marah besar Umar. Kamu sibukkan diri kamu menasakh kitab-kitab Daniel, sementara Quran kau tinggalkan, kau abaikan. Kemudian dimusnahkan oleh Umar. Karena akan jadi fitnah. Ini ajaran Daniel begini, begitu, di kitab ini begini. Padahal Allah alam kebenarannya bagaimana juga. Gak ada kepastian, tidak seperti Quran yang dijamin oleh Allah. Yang kelima, terkait kitab-kitab suci, kewajiban kita imani pula bahwa semua yang sebelum Quran telah mansukh, terhapus dengan hukum-hukum Quran, sehingga tidak satu pun, baik itu dari manusia ataupun jin, dan dari mereka yang mengaku beriman kepada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, dan yang lainnya, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali harus mengimani dan menerima semua yang ada dalam Quran. Beribadah kepada Allah, bertauhid dengan ajaran Quran, termasuk mengimani dan mentaati Rasulullah SAW, karena itu ada dalam Quran, berhukum dengannya. Makanya Allah katakan, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah yang menurunkan Quran, Furqan kepada hambanya Rasulullah SAW agar menjadi nadhir yang mengingatkan, memberi peringatan kepada siapa? Alamin, semua. Tidak yang putih, tidak yang hitam, tidak laki, tidak perempuan, tidak Arab, tidak ajam, tidak jin, tidak manusia. Diingatkan dengan Quran ini, harus mereka imani, harus mereka terima. Maka itu kewajiban yang kelima. Bahwa Quran sebagai kitab terakhir yang wajib diimani dan diamalkan menghapus semua kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga tidak boleh orang dengan dalil ini ada saya dapati di Taurat begini, saya mau ngamalkan ini kitab Allah. Ini dalam Injil tersebutkan begini, saya mau amalkan ini kitab Allah, sementara dia tinggalkan Quran. Kewajibanmu sekarang Quran, pelajari Quran, amalkan Quran. Dia muhaimin sudah, mewakili dan mencukupi yang sebelum-sebelumnya dari kitab suci. Makanya tadi Umar marah ketika ada orang yang masih ngurek-ngurek kitab-kitab terdahulu. Sudah Quran cukup bagi mukminin dan alamin, itu seluruh alam bahkan. Nah, itu lima perkara yang wajib diimani terkait kitab-kitab suci. Lanjutannya bulan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.